بسم الله الرحمن الرحيم. Waalaikumsalam. Ustaz, jika kita ingin berhijrah, bukan kita, Anda mungkin, ya, ke arah yang lebih baik, tetapi keluarga tidak mendukung, bagaimana Ustaz? Mungkin bukan belum mendukung, tapi belum tahu tentang hakikat hijrah. Kalau Anda ingin berhijrah, tunjukkan bukti dari hijrah. Jangan banyak minta pendapat. Apa bukti dari hijrah? Akhlak. Akhlak. Misal, hijrah yang jarang sholat, sekarang sholat. Hijrah itu bukan masuk kelompok tertentu, bukan. Oh, saya mau hijrah, masuk kelompok ini. Cirinya begini, cirinya bukan. Hijrah itu mendekat kepada Allah. Tidak harus ikut kelompok. Kalau kelompok mendekatkan Anda pada Allah, itu hijrah. Kalau tidak mendekatkan Anda kepada Allah, cuma tampilan, cuma ciri khas, bukan. Saya sudah kadang-kadang suka bingung. Hijrah itu bukan ditandai dengan perangkat-perangkat tampilan. Memang tampilan menunjukkan perubahan, tapi lebih daripada itu akhlak. Misal, sholat. Apa fungsi sholat? Kalau orang sudah hijrah kepada sholat yang benar, maka sholat akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya iwal mungkar. Tunjukkan bahwa ketika Anda sholatnya bagus, tunjukkan di kantor. Jangan ikut-ikutan korupsi. Jangan lihat yang tidak baik. Maaf, maaf. Bentuk dari lawan fahsya dan mungkar, sifat gemar berbagi, sifat menghormati orang lain. Tunjukkan dengan dakwah akhlak. Satu kali, ada di antara teman kami, yang juga mungkin melihat tayangan ini, saya tidak sebut namanya. Dia ikut saya, Pak, belajar kemana-mana, dibalik kesibukannya. Tiba-tiba terjadi perubahan dalam hidupnya. Cara berpakaiannya, mulai ke masjid, bapak ibunya marah. Kata bapaknya, siapa yang merubah kamu begini? Kalau tidak sanggup, bapak yang turun tangan. Masya Allah. Itu baru tangannya, belum kakinya. Betul, karena ini pasukan khusus, Pak, gak sembarangan. Ya, Masya Allah. Lu cerita, saya bilang, tunjukkan perubahan itu. Salah satunya dengan bakti pada orang tua, akhlak. Nanti Allah akan kasih jalan. Qadar Allah dikasih sakit ibunya. Maka saat sakit itulah, Masya Allah, dibuktikan dampak dari hijrahnya. Di balik kesibukannya, tidak ada saudara-saudara yang lain kecuali beliau ini yang langsung menunggui ibunya. Ibunya ditunggu di rumah sakit, dicarikan rumah sakit terbaik, dicarikan mobil terbaik, ditengok oleh beliau dalam tugasnya, ditungguin. Sampai ibunya heran. Kata ibunya, siapa yang menyuruh kamu melakukan ini? Kata beliau, ustadzlah yang mengajarkan saya supaya bisa seperti ini. Maka ibunya menangis. Bapaknya menangis. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Antarkan kami. Maka bertemu dengan kami semua, Masya Allah. Tiba-tiba diajak bapaknya, diajak ibunya, diajak istrinya, diajak cucunya, diajak anaknya. Semuanya kemudian berubah jadi lebih baik. Jadi senang ke masjid, tampilan berubah, kebaikan berubah. Di hijrah itu kalau antum ingin didukung dalam kebaikan, tunjukkan dengan akhlak yang mulia. Bakti kepada orang tua. Doakan Fir'aun aja, diajak oleh Musa. Ketika akan diajak, itu didoakan dulu. Bapak antum bukan Fir'aun. Masa gak bisa berubah? Ayo doakan dulu. Doakan, minta kelembutan. Sampaikan, Pak, saya ini rajin ke masjid. Berubah untuk lebih baik. Bukan karena ingin menyakiti Papa, tapi ingin berbakti kepada Papa. Saya malu sampai usia segini, belum bisa mengantarkan Papa ke surga. Saya ingin jadi anak baik. Ingin memberikan mahkota pada ayah. Ingin membalas jasa ibu yang telah mengandung. Izinkan saya untuk bisa menghafal Quran. Izinkan saya berubah. Bukan untuk apa-apa. Untuk bapak dan ibu. Ya, malam doa. Malam berdoa. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai berubah dengan tampilan, dengan akhlak. Bukan dengan ujuk-ujuk penampilan macam-macam. Jadi membuat misalnya jadi heran dan sebagainya. Ya, tunjukkan dengan cara yang baik.